Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam Ahad ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk bersama-sama mengkaji tentang al-Islam, berkokoh keimanan kita dan mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, malam hari ini kita akan insyaallah mengkaji tentang satu tema yang penting, yang nampaknya umat kita ini semakin hari semakin pekat untuk terjelembab ke dalam perkara ini, dan tidak sedikit daripada mereka tidak menyadari, lalai, atau bahkan tidak eling sama sekali bahwa apa yang dia perbuatnya itu adalah termasuk terlarang, termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan yang akan saya sampaikan ini adalah merupakan bahasan kedua dari bahasan yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Artinya adalah sudah merupakan pengantar, dan karena itu pada malam hari ini saya ingin sampaikan beberapa contohnya. Perkara itu adalah berkenaan dengan masalah at-tasabbuh. Bagi ikhwan yang mungkin hadir pada saat itu akan mengingat kira-kira sebulan atau maksimal dua bulan yang lalu kita bahas tentang masalah at-tasabbuh, dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali masalah tasabbuh ini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari pelajaran yang penting, karena sesungguhnya masalah tasabbuh ini ternyata adalah semakin merebak dalam berbagai sisi kehidupan. Nah, ikhwan sekalian, ada beberapa hal yang merupakan contoh ataupun merupakan tampilan-tampilan atau merupakan model-model daripada tasabbuh ini. Dan kita akan coba untuk sentuh satu persatu karena banyak ya. Jadi masalahnya adalah tidak akan bisa mungkin berpanjang-panjang supaya tidak bertele-tele. Para jemaah sekalian, contoh model tasabbuh itu sebagaimana yang saya jadikan sebagai buku panduannya adalah kitab yang ditulis oleh beliau, Syekh Al-Ustaz Ad-Doktor Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, dalam kitab beliau berjudul Qodaya Aqadiyah Mu'asirah. Kalau bahasa kita adalah Problematika Akidah Kontemporer. Judul ini menunjukkan pada kita bahwa akidah itu sangat relevan dengan kasus-kasus keseharian manusia. Adalah sangat keliru, sangat salah jika ada orang yang mengkategorikan bahwa akidah itu statis, dan karena statisnya itu tidak ada relevansinya dengan berbagai problematika hidup manusia. Dan ini salah. Akidah itu justru kebalikan dari paham itu. Akidah itu adalah justru menyentuh berbagai lini hidup dan kehidupan. Kalau manusia makan, akidah di situ diperlukan. Kalau manusia bergaul, maka pada saat bergaul itu juga ada akidah. Kalau dia membutuhkan sesuatu, pada saat dia butuh sesuatu itu akidah. ada pada saat itu. Dan seterusnya, segala masalah, problem manusia itu adalah mesti di dalamnya ada unsur al-aqidah atau dampak daripada al-aqidah itu sendiri. Nah, para jemaah sekalian, di antara yang akan kita kaji adalah penampakan-penampakan tasabbuh dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bahwa tasabbuh itu haram. Ini harus kita garis bawahi. Tasabbuh itu haram. Tasabbuh itu apa sih? Tasabbuh itu adalah satu kata yang berasal dari kata syibhun. Syibhun itu artinya adalah mirip, misal, nazir. Jadi semisal, seperti, seumpama, mirip, itu arti daripada syibh. At-tasabbuh artinya adalah upaya atau perilaku menyerupai. Itu namanya adalah at-tasabbuh. Tasabbuh itu adalah hukumnya haram. Kalau tasabbuhnya bil anbiya was salihin, maka itu harus. Karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipuji. Kalau disuruh adalah karena Allah berfirman fabi hudahum iqtadi. Maka dengan al-hadyu, petunjuk, perilaku apa yang dilakukan oleh para pendahulu kalian, apakah yang jauh dari bentuk para nabi dan orang-orang soleh sebelum umat ini, ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salaful ummah khususnya, hendaknya kalian ikuti mereka, berkudwahlah kalian kepada mereka. Fabi hudahum, maka dengan petunjuk mereka itulah iqtadi, kamu hendaknya berkudwah. Jelas? Jadi berkudwah kepada orang-orang saleh, berkudwah kepada orang-orang yang jelas-jelas mereka adalah menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang Allah ridhoi dan Allah kasih sayangi ketika mereka di dunia dan di akhirat, adalah hukumnya wajib, bahkan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dipuji, tadi saya katakan diperintahkan, tadi dalilnya dipuji karena Allah SWT berfirman as-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar wal ladhina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum waradu anhu. Kata Allah SWT, pendahulu umat yang lalu itu dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin kan sahabat, Ansar juga sahabat. Jadi kata Allah SWT, pendahulu umat ini baik dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang setia mengikuti mereka, mereka sahabat muhajirin dan ansar, Allah katakan radiyallahu anhum waradu anhu, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Artinya menunjukkan bahwa kalau kita ingin mendapat ridha Allah, ikuti pendahulu kita, yaitu sahabat dan dari kalangan tabi'in dan sahabat dari kalangan al-ansar. Para jemaah sekalian, tidak ada kata-kata yang bisa menjamin bahwa jika kita mengikuti ustaz fulan, majelis fulan, golongan fulan, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Yang mendapatkan jaminan itu adalah seperti Allah firmankan, jika kita mengikuti as-sahabah dari kalangan muhajirin, as-sahabah dari kalangan al-ansar, maka Allah jamin bahwa kita akan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan bahwa kita mengikuti mereka adalah perintah. Seolah-olah siapa yang ingin diridhai Allah, ikuti mereka. Para sekalian, lebih jauh adalah bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah oleh Allah disuruh agar kita berkudwah, beruswah kepada beliau. Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada diri rasul kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah, terdapat panutan, terdapat contoh, terdapat figur yang baik untuk kalian. Oleh karena itu, maka meniru Rasul adalah keharusan, karena dipuji oleh Rasul, puji oleh Allah SWT bahwa Rasul adalah uswatun hasanah, bahwa meniru sahabat dan kalangan al-ansar dan muhajirin adalah media sampainya kita pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti petunjuk orang-orang pendahulu kita. Jadi tidak perlu disangsikan lagi bahwa mengikuti, meniru, mencontoh, mirip dan seumpama seperti orang-orang saleh itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari itu adalah tasabbuh bi ghairihim. Jadi tasabbuh itu adalah terhadap satu orang-orang kafir, hukumnya haram. Karena yang disuruh adalah bertasabbuh dengan orang-orang maksum, betul tidak? Rasul, as-sahabah, at-tabi'in, as-salihin. Nah, mereka itu kita wajib mengikuti mereka. Tapi kalau orang kafir maka hukumnya haram. Jadi mengikuti orang kafir itu hukumnya haram. Kedua, mengikuti orang-orang fasik. Mengikuti orang fasik juga haram. Mengikuti ahlul bid'ah haram. Mengikuti orang-orang musyrik haram. Padahal sekalian, mengikuti semua mereka itu adalah dilarang, tidak boleh. Nah, para jemaah sekalian, kita tahu bahwa jika kita mengikuti mereka, kata Rasul, kita digolongkan seperti mereka. Hadisnya dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, kata beliau, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man barang siapa tasabbaha menyerupai biqaumin suatu kaum, fahuwa maka dia itu minhum, termasuk dari golongan mereka. Bayangkan kalau yang ditirunya orang kafir, dia termasuk golongan orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kalau yang dia tiru adalah orang-orang musyrikin, berarti dia minal musyrikin. Na'udzubillah min dzalik. Kalau yang ditiru adalah orang-orang fasik dan ahlul bid'ah, maka dia tergolong orang-orang fasik dan ahlul bid'ah. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, kita dilarang untuk mengikuti dan meniru mereka, orang-orang yang disebut kafir, musyrik dan fasik tersebut. Nah, para jemaah sekalian, walau demikian, ternyata kaum muslimin tidak sedikit diantara mereka yang tidak sadar bahwa mereka adalah tasabbuh dengan mereka. Apa saja? Nah, inilah yang akan kita bahas beberapa poin pada malam hari ini, di mana dalam kitab ini disebutkan tidak kurang dari 23 perkara kaum muslimin terjelembab dalam meniru. Tidak sedikit, teman-teman sekalian, 23 perkara kaum muslimin meniru orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Dan karena itu, maka hendaknya kita adalah menjauhi perkara-perkara itu, karena jika itu adalah ditiru, berarti kita adalah sama dengan orang yang tidak paham terhadap apa yang semestinya kita hindari. Para jemaah sekalian, ada yang harus kita prioritaskan, di antaranya adalah yang pertama, yaitu di antara tasabbuhnya kaum muslimin dengan orang-orang kafir dan orang-orang fasik dan ahlul bid'ah adalah nomor satu, perpecahan. Jika kaum muslimin berpecah, berarti kaum muslimin meniru orang-orang kafir. Begitu. Karena itu maka tidak boleh. Kaum muslimin disuruh untuk bersatu. Kaum muslimin disuruh untuk berjamaah. Kaum muslimin disuruh untuk bergabung. Dan tidak boleh untuk berpecah belah dan bercerai-berai. Banyak dalil tentang masalah itu, di antaranya adalah satu ayat yang dibawakan di sini, yaitu surat Ali Imran ayat 105. Dalam surat Ali Imran ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bentuk larangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina tafarraqu." Janganlah kalian menjadi orang-orang yang kalladzina, seperti orang-orang yang tafarraqu. Tafarraqu berasal dari kalimat furqah. Furqah itu adalah perpecahan. Golongannya disebut firqah. Furqah adalah pecahnya, firqah adalah golongannya. Jangan kamu menjadi orang seperti orang-orang yang telah. Karena tafarraqu adalah fi'il madhi. Artinya adalah sudah berlalu. Tafarraqu, mereka telah bercerai-berai, mereka telah berpecah belah. Wakhtalafu, dan mereka berselisih. Mim ba'di ma ja'ahum al-bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan. Berarti pada sekalian, ada isyarat dalam ayat ini bahwa sebelum datang penjelasan mereka itu bersatu. Justru setelah datang penjelasan kepada mereka, mereka bercerai-berai. Ini adalah penyakit. Pada sekalian, misalnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi itu sepakat bahwa mereka membenarkan apa yang ada dalam Taurat, membenarkan apa yang ada dalam Injil berkenaan dengan muncul dan kelahirannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat bahwa akan ada orang seperti yang Allah kisahkan tentang Nabi Isa, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum jami' musaddiqan lima baina yadayya, musaddiqan lima baina yadayya, aku membenarkan lima baina yadayya, baina yadai dalam bahasa Arab artinya di depan, berarti terhadap perkara yang akan datang di hadapanku. Mim ba'di, setelah aku, yaitu apa? Rasul, seorang rasul, ya'ti, datang, mim ba'di, setelah aku, ismuhu, namanya Ahmad. Diterangkan oleh Isa alaihi salam bahwa akan datang setelah aku seorang rasul namanya Ahmad, dan itu adalah keputusan Allah dan aku membenarkannya, kata Isa begitu. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat, kata Nabi Isa, aku membenarkan Taurat. Wa mubasysyiran, aku memberitahu kabar gembira pada kalian. Birasulin, dengan seorang rasul, yati, akan datang, mim ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Subhanallah, Nabi Isa beriman kepada Taurat, beriman kepada tentang akan adanya Muhammad menjadi rasul setelah beliau. Karena Injil, mestinya dalam kitab Injil yang dibaca oleh orang Nasara itu membenarkan, betul tidak? Membenarkan. Bahkan itu terbukti. Misalnya adalah Raja Romawi membenarkan tentang kerajaan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi dialog antara Abu Sufyan sebelum masuk Islam dengan Raja Romawi tersebut, dialog di negeri Syam, negeri Syria sekarang, membenarkan bahwa Muhammad. Raja Najasyi membenarkan, katanya adalah bahwa apa yang keluar dari Isa dan apa yang keluar dari Muhammad itu tidak lebih daripada satu sumber ini. Artinya adalah sama, dibenarkan, diyakini, diimani bahwa Muhammad adalah lahir dan membawa ajaran yang benar sebagaimana Isa lahir membawa ajaran yang benar. Dibenarkan. Dari kalangan pengikutnya yang tidak sempat, kemudian di akhir ayatnya adalah menyatakan, yaitu adalah Waruqah bin Naufal. Waruqah bin Naufal sampai mengatakan, kalau aku hidup panjang, aku akan tolong Muhammad, aku akan bantu Muhammad. La'an suruhu nasran mu'azzara, aku akan tolong Muhammad dengan sesungguh-sungguhnya. Tapi adalah kemudian meninggal dunia. Waraqah bin Naufal itu kalau bahasa kita sekarang intelektual Arab yang belajar bahasa Ibrani, bahkan menjadi belajar kitab Injil dan menjadi orang Nasrani dan menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Dibenarkan bahwa Muhammad adalah rasul. Salman Al-Farisi misalnya mencari dari jauh sekian, bahkan orang Yahudi datang ke beberapa lembah di Madinah sampai ke Khaybar, itu karena membenarkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu lahir, nah tadi kan informasi, betul tidak? Akan datang begini dan begitu, dan ada dalam Taurat, ada dalam Injil, mereka mengimaninya. Begitu datang penjelasan, nyata wujud apa yang ada dalam teori, apa yang ada dalam Alkitab itu, Taurat dan Injil, orang dari kalangan Arab, dari turunan Ismail, lahirnya adalah di Makkah. Mereka dengki, mereka tidak suka. Kenapa lahirnya dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Bani Israel? Berpecahlah di situ. Jadi bapak sekalian, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Ahlul Kitab menjadi bercerai-berai, menjadi berpecah belah, menjadi kafir, mengingkari, bahkan terkutuk menurut Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam akan masuk jahanam. Karena apa? Karena mereka menyikapi kebenaran itu justru dengan hawa nafsu. Akhirnya apa? Harusnya mengimani, malah menyelisihi setelah datang kenyataan yang real, bukti kebenaran itu. Ketika Muhammad lahir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau mengimani. Kenapa? Hawa nafsu. Masalahnya adalah kok yang lahir dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Itu saja, dengki, hasadan min indi anfusihim. Karena mereka hasad dari dalam diri mereka. Jadi garis bawahi para jemaah sekalian, jika sudah nampak kebenaran tetapi membangkang kebenaran itu, maka orang itu pengikut hawa nafsu. Contohnya adalah Yahudi dan Nasrani yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah bahwa orang Nasara adalah termasuk orang dolin, dan orang Al-Yahud disebut dengan Al-Maghdub Ghairul Maghdubi Alayhim Walad Dalin. Al-Maghdub, orang yang dimurkai, kata para ulama, artinya Al-Yahud. Wad Dalin adalah orang-orang sesat, yaitu para ahli tafsir mengartikan mereka adalah orang-orang Nasara. Pada yang sekalian, ini adalah yang harus kita ketahui. Nah, kembali bahwa kata Allah, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai. Seperti apa yang terjadi pada umat-umat sebelum kalian, di mana setelah datang pada mereka penjelasan, mereka bercerai berai. Itu ayatnya. Kedua adalah satu hadis. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syaikh Nasiruddin Albani, bahwa kata beliau, iftaraqat al-yahud ala 71 firqatan. Iftaraqat, bercerai, berpecah belah. Siapa? Al-yahud, Yahudi. Ala, pada 71, 1 plus 70 berarti 71. 71 apa? Firqah, golongan. Padahal sekalian, orang Yahudi kata Rasul telah terpecah menjadi 71 golongan, dan ini mukjizat. Kenapa pada sekalian mukjizat? Karena Rasul itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ummi, la yaqra wa la yaktub. Rasul itu tidak baca, tidak bisa menulis. Tetapi dari wahyu yang Allah berikan kepada beliau, beliau tahu bahwa orang Yahudi itu telah berpecah menjadi 71. Ini mukjizat namanya. Rasul tidak baca tapi tahu perkara yang masa yang terjadi di masa yang lampau. Itu kan berita namanya. Yang memberitahunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beritanya adalah Yahudi tercerai, terpecah menjadi 71 golongan. Satu, dua. Kata Rasul, waftaraqat an-nasara ala 72 firqatan. Orang-orang Nasara juga terpecah menjadi 72 golongan, plus 1 berarti. Yahudi 71, Nasara 72. Dan sama, ini juga adalah mukjizat karena Rasul tidak baca sejarah. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi murni pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Lalu berikutnya adalah beliau bercerita tentang umatnya. Kata beliau, "Wa taftariqu hadhil umma 'ala 73 firqatan." Dan umat ini taftariq. Tadi bahasanya iftaraqat. iftarakat itu telah berpecah. Kalau taftariku itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berarti yufidul istimrar. Artinya adalah masih berlangsung. Terus selama umat ini masih ada, maka perpecahan itu akan memungkinkan muncul. Jelas?